abot balik mantap. Curhat tentang mantanku, desa ini kowe ninggalaku. Seharusnya enggak untuk dikenal. selalu. Terima kasih. Apa iki sak tenane takdirku sing jawake sliramu peto ati peto lambe. Pesan rangke litaning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Sesening jero dodo pancen la sing jawabke sliramu peto ati kowe. Yes. cabe nyowo lho. Gak oleh pisah. Janji ya Mas ya. Tapi siji selawase. Thank you. Terima kasih.

iku khawatir cerita iki bakal api kau ini. Thank you. Thank you.